Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para ikhwan dan akhwat, para hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Surati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Abdul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan ta'liq atau syarah terhadap kitab Nurul Yaqin karya Al-Allamah Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca penjelasan dari Musannif tentang hijrah ke Habasyah. Ya, bahwasanya hijrah ke Habasyah itu dikarenakan semakin kerasnya gangguan orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin di Mekah. Dan Nabi memerintahkan 15 orang sahabat Nabi, di antaranya ada Utsman bin Affan, ada Abu Salamah, dan yang lainnya untuk hijrah ke Habasyah. Dan mereka-mereka ini umumnya adalah orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki pembela di Mekah. Sehingga mereka diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa Habasyah? Karena Habasyah memiliki pemimpin yang berkomitmen untuk menjaga semua orang yang ada di negerinya, apapun agamanya. Pasti akan dijamin keamanannya, tidak akan diganggu. Nah, kita lanjutkan kisah tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah ini. Sementara sebagian kaum muslimin ada yang di Habasyah. Ya, Uthman, Abu Salamah, Mus'ab bin Umair, Uthman ibn Mad'un dan lain-lainnya. Sementara mereka ada di Habasyah, di Mekah terjadi peristiwa yang tidak kalah pentingnya, yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka di sini penulis yaitu Al-Allamah Al-Khudhari menjelaskan tentang peristiwa masuk Islamnya Umar. Wa fi dzalikal waqti, di waktu terjadinya hijrah ke Habasyah tersebut, aslama asyahmul humamu. Maka masuk Islamlah Asyahmu. Coba kita cek di kamus. Asyahmu artinya sadidur ra'yi, orang yang lurus atau orang yang cerdas akalnya. Al-humam artinya orang yang penuh dengan semangat. Seorang yang cerdas akalnya dan tinggi semangatnya, yang bernama Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Salah seorang sahabat Nabi yang ma'ruf, yang kita kenal, yang juga dijamin oleh Nabi SAW pasti akan masuk surga, yang juga merupakan khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana juga para ulama berselisih pendapat apakah pendapatnya Abu Bakar dan Umar, kalau mereka bersepakat dalam suatu hal maka tidak boleh diselisihi. Sebelum membahas ijma' sahabi, para ulama membahas ijma' syaikhain. Jadi ada pembahasan di usul fikih, sebelum membahas ijma' sahabat ada pembahasan ijma' syaikhain. Ijma'nya dua syekh, yaitu ijma'nya Abu Bakar dan Umar. Sebagian ulama mengatakan kalau Umar dan Abu Bakar sepakat dalam satu masalah, maka itu ijma', enggak boleh diselisihi. Ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika terjadi hijrah ke Habasyah, terjadi masuk Islamnya Umar bin Khattab. ba'da ma kana 'alaihi min karahiyatil muslimina wa syiddati adzahum. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab adalah orang yang benci kepada kaum muslimin dan sangat keras mengganggu kaum muslimin. Qalat Laila ihdal muhajirati li ardil habasyati ma'a zawjiha. Suatu kala Laila, yang merupakan salah satu rombongan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, Laila ini cerita kepada suaminya, wahai suamiku, kana Umar ibn al-Khattabi min ashaddin nasi alaina fi islamina. Wahai suamiku, Umar itu kan orang yang paling keras kepada kita ketika kita masuk Islam. Tapi anehnya, falamma raqibtu ba'iri uridu an atawajjaha ila ardil habasyati idza ana bihi. Anehnya ketika saya naik unta saya, ketika saya ingin berangkat menuju ke Habasyah ini, Umar itu ada di samping saya. Faqala li, ketika itu Umar mengatakan kepada saya, ila aina ya ummi Abdillahi? Mau kemana ummu Abdillah? Itu Laila ini. Laila, mau kemana kamu? Faqultu qad adaitumuna fi dinina, nadhhabu fi ardillahi haitsu la nu'dza. Maka Laila mengatakan, kalian orang-orang musyrikin telah mengganggu kami, telah melakukan anarkisme kepada kami karena urusan agama kami. Maka kami akan pergi ke bumi Allah yang lain sehingga kami tidak diganggu, kami tidak disakiti. Maka Laila di sini tegas. Gara-gara kalian suka mengganggu kami, kami akan pergi. Yang penting kami bisa beragama, bisa beribadah kepada Allah dengan leluasa. Dia tidak takut-takut. Dia tidak mengatakan dengan tauriyah atau dengan alasan-alasan yang lain. Faqala, maka apa kata Umar? Sahibakumullah. Kalau begitu semoga Allah Ta'ala membersamai kalian. Ini di luar ekspektasi. Dikiranya Umar akan marah. Oh, kalian mau kabur. Kalian ingin lari dari kejaran kami. Kalian ingin lari dari gangguan kami. Kami akan kejar kalian. Mungkin ekspektasinya Laila seperti itu. Ternyata Umar mengatakan, sahibukumullah. Semoga Allah membersamai kalian. Falamma ja'a zawji Amir, akhbartuhu biha, ra'aituhu min riqati Umar. Ketika suaminya Laila datang, aku kabarkan hal ini kepada suaminya, kepada Amir, suaminya Laila. Dan kata Amir, bima ra'aituhu, dengan apa yang disaksikan oleh Laila, min riqqati Umar, tentang melembutnya Umar bin Khattab kepada kaum muslimin. Faqala, maka kata Amir, suaminya Laila, tarjina ayuslima, apakah kamu berharap Umar masuk Islam, wahai Laila, wahai istriku? Wallahi la yuslimu hatta yuslima himarul khattabi. Kata Amir, demi Allah, enggak mungkin Umar masuk Islam kecuali keledainya bapaknya masuk Islam. Al-Khattab itu nama bapaknya Umar. Al-Khattab punya keledai. Kata Amir, enggak mungkin Umar masuk Islam kecuali keledainya bapaknya masuk Islam duluan. Intinya enggak mungkin. Namanya keledai, enggak mungkin masuk Islam. Jadi kata Amir, enggak mungkin Umar masuk Islam. Orang seperti itu. Wadhalika lima kana yarahu min qaswatihi wa syiddatihi 'alal muslimin. Beliau mengatakan seperti ini karena beliau melihat betapa kerasnya dan betapa sengitnya permusuhan Umar kepada kaum muslimin. Berarti gangguan dan permusuhan Umar kepada kaum muslimin bukan main-main, sangat keras sekali. Sampai-sampai Amir mengatakan enggak mungkin Umar masuk Islam. Walakin hasalat lahu barakatu da'watil Mustafa. Namun itu terjadi, atau namun atas keberkahan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qala qabila islamihi. Nabi pernah berkata beberapa saat sebelum masuk Islamnya Umar. Nabi berkata sebelum Umar masuk Islam. Nabi mengatakan Allahumma a'izzal Islama bi Umara. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadis ini diposisikan kesahihannya. Sebagian ulama seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaut mengatakan hadis ini dhaif. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Ada perselisihan tentang derajat hadisnya. Itu hadis Allahumma a'izzal Islama bi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuk dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan ta'liq, memberikan catatan. In sahha hadzal hadits, andaikan hadis ini sahih, bahwa min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk salah satu mukjizat Nabi. Andaikan hadis ini sahih, ini menunjukkan ada khilaf apakah hadisnya sahih atau tidak. Andaikan sahih, maka ini mukjizat Nabi. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Kenapa Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan seperti ini? Ini terkait dengan pembahasan boleh enggak kalau kita ketemu orang kafir, mudah kita katakan, ya Allah muliakanlah Islam dengan orang ini. Misalnya kita ketemu orang kafir namanya Pak Robertus misalnya. Ini contoh nggih. Kita ketemu orang kafir Pak Robertus, tetangga kita, warga Pogong misalnya. Orangnya sengit banget sama orang Islam, ya. Masjid bikin apa enggak senang. Ya, masjid bangun apa enggak senang misalnya. Boleh enggak kita katakan, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Pak Robertus. Ya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dari apa yang beliau jelaskan di sini, tidak semestinya kita katakan demikian. Karena Nabi mengatakan demikian, ini dalam rangka menunjukkan mukjizat beliau. Artinya beliau tahu bahwasanya Umar di antara orang yang akan mendapatkan hidayah. Kalau kita enggak punya mukjizat. Kalau kita jangan bilang seperti itu. Kalau kita bilangnya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada Pak Robertus. Ya, seperti itu. Maka beliau katakan, ini mukjizat Nabi. Nabi sudah tahu bahwasanya Nabi sudah diberikan kabar oleh Allah Umar akan masuk Islam, sehingga Nabi berdoa demikian. Idh kaifa yad'ullaha ayyu'izza al-islam bi umara wa huwa min alladhi a'da'ihi. Karena bagaimana mungkin Nabi berdoa kepada Allah untuk memulihkan Islam dengan Umar bin Khattab yang ketika itu adalah musuh yang paling sengit terhadap Islam. Walaula annahu tawassama fihi al-khaira wa nusrata lil-islami ma da'a hadha ad-du'a li'a'da an-nas. Kecuali karena beliau tawassama, sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan dalam dirinya dan tanda-tanda beliau akan membela Islam, andaikan bukan karena ini, beliau tidak akan mendoakan kebaikan kepada orang yang paling memusuhi Islam. Faidha sahal atharu ala hadhal wajhi fahuwa min ayatin Nabi. Maka andaikan athar ini atau hadis ini sahih, maka fahuwa min ayatin Nabi. Ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda'a annallaha yu'izzul islama bi'aladdi a'da'ihi. Itu ketika Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memulihkan Islam dengan salah satu musuh Islam yang paling sengit. Wa huwa aidan ayatun haitsu istajaballahu du'aahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga adalah salah satu mukjizat Nabi ketika Allah Ta'ala ternyata kabulkan doa beliau tersebut. Intinya ini adalah bukti mukjizat, dan ini bukan berarti kita dicontohkan untuk melakukan seperti itu. Ya, kembali ke atas ke matan. Sedikit faedah. Orang Arab sering mencela orang lain dengan mengibaratkan dengan keledai. Ya. Contohnya di sini tadi Amir mengatakan wallahi la yuslimu hatta yuslima himarul khattab. Demi Allah dia tidak akan masuk Islam kecuali keledainya masuk Islam duluan. Dan ini termasuk celaan yang halus, bukan celaan yang kasar, ya. Tidak mengatakan kamu keledai, bukan. Dia mengatakan dia tidak akan masuk Islam kecuali keledainya masuk Islam. Atau terkadang orang mengatakan dia tidak akan paham kecuali keledainya paham. Atau mengatakan dia itu lebih bodoh daripada keledainya. Ini sindiran-sindiran yang sering digunakan oleh orang Arab. Jadi mereka sering mengibaratkan dengan keledai, ya, karena keledai itu lambang kebodohan ketika itu. Ya, keledai itu lambang kebodohan. Karena hewan yang dianggap pandai ketika itu adalah kuda dan unta. Ya, keledai dianggap kurang pandai. Dia bisa mengangkat barang tapi tidak terlalu pandai. Maka keledai sering dianggap sebagai lambang kebodohan. Ya, kemudian wa kana islamuhu fi daril arqam ibni abi al-arqam. Masuk Islamnya Umar itu terjadi di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Seorang sahabat Nabi, ya, yang beliau juga salah seorang pemuda, ya, Al-Arqam bin Abil Arqam. Allati kana al-muslimuna yajtami'una fiha. Yang kaum muslimin ketika di Mekah sering berkumpul di rumah beliau, Al-Arqam bin Abil Arqam. Waqad haqqaqa Allahu bi islamihi ma rajahu alaihi salamu. Dan Allah Ta'ala mewujudkan masuk Islamnya Umar sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Abdullah bin Mas'udin fi riwayatil Bukhari. Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari mengatakan, "Ma zilna aizzatan mundu aslama Umar." Kami senantiasa di atas kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar. Atau senantiasa di atas kekuatan. Izzah bisa artinya kemuliaan, bisa artinya kekuatan. Jadi Islam kuat sejak masuk Islamnya Umar. Fa innahu talaba min Rasulillah ay yu'lina salatahu fil masjid fa fa'ala. Karena Umar meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan atau menampakkan salat beliau di masjid. Dan Nabi pun melakukannya. Waqad adraka al-kufara, atau Umar minta kepada Rasulullah untuk salat terang-terangan di masjid, artinya di Masjidil Haram. Jadi yang salat itu Umar. Di mana ketika itu kaum muslimin salatnya sendiri-sendiri di rumah, sembunyi-sembunyi. Yang mana kata para ulama, ketika itu salat yang rubaiyah 4 rakaat boleh dikerjakan 2 rakaat. Saking sulitnya salat ketika itu. Dan ini sudah enggak boleh lagi, ya. Hatta dalam kondisi ada masyakkah, ya, tidak sedang safar, maka salat yang rubaiyah, tetap 4. Yang dibolehkan adalah jamak. Ya, dalam kondisi sakit, dalam kondisi sangat-sangat repot, sangat-sangat sibuk, boleh dijamak tapi enggak boleh dikosor. Boleh dikosor hanya ketika safar. Tapi zaman dulu ada keringanan untuk mengkosor. Nah, Umar minta izin kepada Rasulullah untuk Salat di Ka'bah, di Masjidil Haram, terang-terangan. Dan dia melakukannya. Waqad adraka al-kuffara ka'abatun syadidatun hina mara'au umara aslama. Dan orang-orang kafir itu mendapati keadaan yang sangat-sangat buruk. Mereka merasa jengkel ketika mendapati Umar bin Khattab masuk Islam. Wa kanu qad aradu qatlahu. Dan orang-orang kafir berniat untuk membunuh Umar. Jadi kan orang kafir, orang-orang Quraisy paham kekuatan Umar. Umar adalah orang yang punya tekad yang kuat dan juga punya tenaga yang kuat. Dan juga punya keberanian. Dan juga punya, tadi punya kecerdasan sehingga bisa memanipulasi orang. Artinya bisa bisa mengerahkan orang. Sehingga mereka jengkel, mereka merasa susah ketika Umar masuk Islam. Dan mereka ingin membunuh Umar. Hatta ijtama'a jam'un haula darihi yantadhirunahu. Sampai sekumpulan orang itu mengepung rumahnya, rumahnya Umar, dan menunggu beliau. Faja al-As ibn Wa'ilin as-Sahmi. Kemudian datanglah al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Wahuwa min bani Sahmin hulafai bani Udayyin qawmi Umara. Dan al-As bin Wa'il ini adalah hulafa. Hulafa itu dari kata-kata halif. Halif, halifun, halif dari kata-kata halafa, halafa artinya sumpah atau perjanjian. Jadi hulafa itu artinya orang yang suka diutus untuk bikin perjanjian. Ya, dalam bahasa kita mungkin juru bicara gitu ya. Al-As bin Wa'il ini adalah juru bicaranya Bani Uday yang merupakan kaumnya Umar. Tadi Umar itu Al-Adawi Al-Qurashi. Bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Al-Adawi ini nisbah untuk Bani Uday. Ya, bukan Bani Adaw ya. Tapi Bani Uday. Dan ini masih ada dipakai sampai hari ini ya, Syekh Mustafa Al-Adawi. Wa alaihi hullatun habiratun wa qamisun makfufun biharirin. Dan Al-As bin Wa'il ini memiliki hullah, hullah itu baju yang bagus. Habirah, ya, semacam jenis baju juga. Punya baju yang bagus, yang namanya baju habirah. Wa qamisun, dan memiliki kemeja. Makfufun biharirin, yang dilapisi dengan sutra. Sebagai tanda beliau adalah juru bicara kaum. Beliau punya pakaian khusus. Faqala li umara ma baluka. Maka Al-As bin Wa'il berkata kepada Umar, apa masalahmu wahai Umar? Faqala za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani in aslamtu. Umar mengatakan, kaummu mengatakan bahwasanya mereka akan membunuh aku kalau aku masuk Islam. Qala la sabila ilaika. Fa'ana laka jarun. Kata Al-As, tidak ada jalan bagi mereka untuk membunuhmu selama aku masih menjadi tetanggamu. Fa'ammana Umaru wa kharaja Al-As. Maka Umar pun merasa aman dan Al-As pun keluar. Artinya Umar masuk rumah, Al-As keluar. Fawajada an-nasa qad sala bihim al-wadiya. Faqala ayna turidun. Kemudian Al-As ketika keluar dari rumah Umar melihat orang-orang sudah memenuhi lembah. Dan mereka, dan Al-As mengatakan, bertanya kepada mereka, "Aina turidun? Kamu mau kemana? Kalian mau kemana?" Qalu nuridu hadza ibn al-Khattabi alladhi sabba'a. Kami ingin membunuh anaknya Khattab ini yang telah murtad. Sabba artinya murtad. Qala la sabila ilaihi, tidak ada jalan bagi kalian untuk membunuh dia. Artinya enggak boleh kalian bunuh dia. Saya yang jamin. Maka ketika itu faraja'an nasu min haitsu atau, orang-orang pun kembali ke tempat mereka berasal. Jadi mereka tidak bisa membunuh Umar. Ya, maka seperti sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, orang Arab jahiliyah itu sangat fanatik golongan. Dan mereka tidak berani menimbulkan percekcokan yang ini bisa memecah belah golongannya sendiri. Kecuali kalau itu terkait dengan golongan orang lain. Selama ini kabilah saya, selama ini suku saya, maka mau benar mau salah saya bela. Apalagi ketika yang bicara adalah hulafa, juru bicara kaum, kaumnya sendiri. Ya, maka para kroco-kroco, ya, para rakyat jelata gak berani apa-apa. Demi untuk membela fanatisme golongan, membela kabilah. Artinya jangan sampai nanti kita malu di depan kabilah yang lain, sama kabilah sendiri kok cekcok. Nah, seperti itu kira-kira. Maka ala kulli hal, singkat kata, Umar tidak jadi dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kemudian masih bicara tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Di sini penulis menjelaskan tentang ruju'u muhajiri al-Habasyah. Kembalinya kaum muhajirin yang hijrah ke Habasyah. Artinya mereka kembali ke Mekah. Wa ba'da thalathati ashhurin min khuruji muhajiril Habasyah raja'u ila Makkah. Setelah sekitar 3 bulan mereka keluar dari Mekah berhijrah ke Habasyah, mereka pun kembali ke Mekah. Haitsu la tatayassaru lahum al-iqamatu fiha. Karena hidup di Habasyah tidak mudah. Kenapa? Li'annahum qalilul adad. Karena mereka sangat sedikit. 15 orang. Dibanding dengan jutaan orang yang ada di sana. Yang ada di Habasyah. Ingat, kerajaan Habasyah itu ketika itu sangat besar. Memenuhi benua Afrika. Besar sekali. Ini cuma 15 orang. Yang mana mayoritas negeri Habasyah itu Nasrani ketika itu. Kaum muslimin 15 orang, kecil sekali. Maka hidup menjadi minoritas memang tidak mudah. Ya, hidup menjadi minoritas memang tidak mudah. Wa fil kathrati ba'dul unsi. Ketika minoritas hidup di mayoritas, itu hanya mendapatkan ba'dul unsi, mendapatkan sedikit kebahagiaan. Ya, ini berlaku ya. Kalau kita datang ke walimahan, ya, nggak ada yang kenal sama sekali, kilang-kilang, tengok kanan kiri, ini nggak enak rasanya kan? Ya, yang lain sudah nikah, ini belum nikah sendiri, lah. Kan nggak enak rasanya. Gimana Mas Adib? Fil kathrati ba'dul unsi. Kalau kita hidup di tengah banyak orang, kita beda sendiri, hanya mendapatkan ba'dul unsi, sebagian kebahagiaan, nggak dapat semua kebahagiaan. Wa'adif ila dhalika annahum ashrafu Quraisyin wa ma'ahum nisa'uhum. Ditambah lagi, mereka-mereka ini, 15 orang ini adalah ashrafu Quraisy. Mereka ini petinggi-petinggi kaum Quraisy aslinya. Jadi mereka sebetulnya tidak layak terpinggirkan, tidak layak terusir. Mereka juga punya merasa punya tanggung jawab terhadap kaum mereka. Wa ma'hum nisa'uhum. Nah, mereka juga bawa istri. Ya, bawa istri, hidup di perantauan, minoritas, enggak punya harta, enggak punya apa-apa, berat. Ya, maka kata penulis ini adalah penyebab mereka kembali ke Mekah. Wa haula'i la yatibu lahum 'aysun fi dari ghurbatin bihadhil hal. Mereka tidak bisa hidup dengan baik di negeri yang asing tersebut, dalam keadaan tersebut. Ini alasan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah. Nah, namun di sini menariknya beliau katakan waqad uli'a ba'dul mu'arrikhina bihikayatin yaj'alunaha sababan fi ruju'i muhajiri al-Habasyah. Sebagian ahli sejarah uli'a itu artinya ngarang-ngarang, bikin-bikin. Ini berdusta gitu ya. Sebagian ahli sejarah ngarang atau berdusta dengan menukilkan sebab yang mereka jadikan sebab kembalinya muhajirin Habasyah ke Mekah. Apa itu? Wahiya annahum balaghahum islamu qaumihim. Yaitu bahwasanya terdengar kabar orang-orang Quraisy masuk Islam semua. Hina maqara alaihim ar-rasulu surat an-najmi. Ketika mereka mendengar Rasulullah membaca surat An-Najm. Wa takallama fiha kalaman hasanan an alihatihim. Dan katanya Nabi berkata-kata, berucap berupa perkataan yang baik atau pujian terhadap berhala-berhala mereka. Jadi terdengar hoaks, terdengar kabar bahwasanya orang Quraisy masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mau memuji berhala. Sudah mau menganggap bagus berhala-berhala Lata'u Zamanat. Haitsu qala ba'da, yaitu ketika Nabi membaca Al-Quran, kemudian Nabi membaca surat ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Kemudian ada hoaks yang mengatakan setelah itu Nabi membaca ayat Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Jadi setelah itu, setelah An-Najm 21 atau An-Najm 20 ada tambahan ayat Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Ayat 19, apakah kalian, bukankah kalian melihat Lata dan Uzza? Ayat 20, dan bukankah kalian melihat Manat sebagai berhala yang ketiga? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan di perkataan setelahnya, itu adalah gharaniqul ula, itu adalah berhala-berhala yang mulia. Wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan syafaat mereka sangat ditunggu-tunggu, sangat diharapkan. Wah, ini kan perkataan yang mind blowing gitu ya, yang wah, kok tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini? Kemarin nyuruh orang untuk berhenti menyembah berhala, sekarang kok tiba-tiba memuji berhala, dikatakan mulia, dikatakan syafaatnya ditunggu-tunggu. Kemudian tilkal gharaniq ya, jam'u gharnuq. Gharaniq ini merupakan bentuk jamak dari gharnuq. Wahya at-tuyur. Gharnuq artinya burung. Wa yuradu biha al-malaikah. Dan maksudnya di sini adalah para malaikat. Ya, jadi seolah-olah Nabi menganggap tiga berhala tersebut adalah titisan dari malaikat. Fasajadu i'zaman lidzalika wa faraha. Sehingga ketika Nabi membaca ayat tadi, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, langsung para orang-orang Quraisy sujud. Karena i'zaman, karena mengagungkan, dan karena gembira. Sampai sini ceritanya, ya. Jadi ada kabar seperti itu. Dan ini disebut dengan kisah gharaniq. Kisah gharaniq. Nah, kata Al-Khudhari, wahada mimma la tajuzu riwayatuhu. Riwayat seperti ini enggak boleh disampaikan. Enggak boleh disampaikan. Illa min qalilil idraki. Kecuali dari orang yang ilmunya cetek. Ini orang bodoh. Alladzi yanqiluna kullama wajaduhu, yang dia suka menyampaikan semua yang dia dapatkan. Ini dicela. Ini enggak boleh disampaikan riwayat ini kecuali orang yang bodoh yang suka menyampaikan apa yang dia dengar. Ghaira mutatsabbitina min sihhatihi, yang dia tidak mengecek kesahihan apa yang dia dengar. Wa nahnu ula'i nasuqu laka adillatan naqli wal aqli ala butlani ma dzukira. Dan saya adalah orang yang paling terdepan yang akan menyampaikan kepada Anda dalil-dalil naqli, dalil syar'i, dan juga dalil logika yang menunjukkan kebatilan kisah ini. Jadi penyebab kembalinya kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, ke Mekah, ada dua versi. Versi yang pertama adalah bahwasannya mereka susah hidup di Habasyah sehingga kembali ke Mekah. Versi yang kedua adalah kisah Gharaniq. Dan kisah Gharaniq ini diingkari oleh jumhur ulama hadis, termasuk Al-Khudhari di sini. Diingkari juga oleh Asy-Syaukani, diingkari juga oleh Syekh Al-Albani, jumhur ulama hadis. Ya, tapi sebagian ulama itu menerimanya. Contohnya di sini Syekh Shalih Fauzan, ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, waqad waradat hadhihi al-qissatu an Ibni Abbasin muttasilatan bi sanadin. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara bersambung dengan sanad. Wa waradat an ba'di tabi'ina bi asanida mursalatin. Dan juga diriwayatkan oleh sebagian tabi'in dengan sanad yang mursal. Wa ba'dul ulama angkaroha wa minhum Ibnu Katsirin. Sebagian ulama mengingkarinya. Di antaranya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga ulama hadis. Wa qala innaha lam tarid illa min turukin mursalah. Kata Ibnu Katsir, kisah ini tidak ada kecuali dalam riwayat yang mursal. Wa munqati'ah, atau riwayat yang munqati, yang putus sanadnya. Walakinnal Hafidz Ibn Hajarin fi Fathil Bari lahu ra'yun ghairu ra'yi haula. Namun Ibnu Hajar punya pandangan yang lain dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar mensahihkan kisah ini. Yaqulu, beliau mengatakan, al-qissatu ja'at min turuqin mukhtalifah mutabayyinah. Kisah ini diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda-beda dan saling menjelaskan. Fahiya tata'adidu wa yakwi ba'duha ba'da, sehingga saling menguatkan satu sama lain. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini beliau mensahihkan kisah ini. Dan juga Syekh Shalih Fauzan mendukung pendapatnya Ibnu Hajar ini. Nah, ulama yang mengatakan kisah ini benar adanya, kisah Gharaniq ini benar adanya, mereka mengatakan bahwasanya ini Nabi tidak sadar mengatakan seperti itu, mengatakan tilkal Gharaniqul Ula, ini adalah berhala yang mulia, Nabi tidak sadar. Makanya Nabi heran, ini kenapa orang pada sujud. Ya, kemudian ketika orang yang dari Habasyah sampai, baru Nabi paham, oh ternyata kemarin ada yang menyangka saya mengucapkan seperti ini. Baru Nabi bertobat kepada Allah, ya, telah mengucapkan seperti itu, dan Allah turunkan surat Al-Hajj ayat 52-55 untuk menegaskan bahwasanya wahai Nabi, kamu tidak salah, ya. Dan semua Nabi pasti terjadi seperti itu, bahwasanya diselipkan oleh syaitan perkataan-perkataan yang tidak benar, ya. Allah Ta'ala katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Tidak kami utus sebelum engkau wahai Muhammad satu orang rasul pun atau nabi pun kecuali idza tamanna, kalau dia membaca Al-Qur'an, baca ayat Allah, maka alqa syaitan fi umniyatihi, setan akan melemparkan, menyelipkan bacaan dalam bacaannya nabi. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan, maka Allah akan menghapus apa yang diselipkan oleh syaitan tersebut. Artinya tidak dimasukkan ke dalam ayat Quran. Sehingga Nabi menghibur hati Rasulullah yang sedih. Nabi katakan, dan Allah katakan, kamu tidak salah wahai Muhammad. Ya, jadi andaikan kisah Gharaniq itu pun benar, maka ini bukan hal yang membuat Nabi tercela, ya, karena Nabi tidak menyadarinya dan Nabi tidak bersengaja mengucapkan seperti itu. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwasanya apa yang Nabi sampaikan mungkin ada salah-salahnya, tidak. Ya. Karena Allah sudah tetapkan dalam surat Al-Hajj tadi bahwasanya itu bukan salah Nabi. Ya. Sehingga tidak bisa mengatakan bahwasanya Nabi mungkin salah dalam penyampaian dalam kasus-kasus yang lain. Ulama ijma bahwasanya Nabi itu ma'asum fit tabligh. Nabi tidak pernah salah dalam menyampaikan syariat. Sehingga ini tidak mencederai kemaksuman beliau. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.